Bareng Nyuken Dedes. Ora umum. Ora umum, langsung saja dikasih yang kalem-kalem. Nyuken Dedes di Fansol dan juga Soma Pro di sini. Yang jauh di sana digoyang bareng. Baik juga yang ada di belakang ya, goyang pelan-pelan. Permata dan juga uang.